matur suwun. Percuma rayu kau lakukan, percuma cumbu kau berikan, tandaku yang patah hati selamanya. Matur suwun. Pohon bunga mati.